Oke, senang sekali di sini jumpa ayam-ayam begini. Sejuk ya Mas ya. Sip, barengnya palapan tentunya buat kamu semuanya. Kompak abis kudus bergoyang kembali. Cus. Nyepalapa. Spesial buat area SMP Indonesia. Sanita Indonesia. Goyang semuanya. Kulihat